Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman. Ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran. Dan itu tak runtuhkan niatku, ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hati. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Jangan ngimpi.